dapat terlihat mata dirimu yang tak pernah berubah sampai detik ini. Walau sejuta rintang selimuti namamu, kau yang tak akan pernah tergoda tegar dalam janji. Baru ku sadari hanyalah dirimu yang dapat memberi menerangi dalam kegelapan hati ini. Di buku ini ku tulis puisi tentang dirimu. Kau yang ku cari-cari selimuti namamu, kau yang tak akan